sapa. Dulur-dulurku kabeh ana sapa dua jarine mana dong. Pertanda kita damai. Bim salabim abrakadabra. Bahwasanya kita hidup di negeri sulap. Solar isonte kok bacut. Ho. Ho. Hey, aku lahir di negeri sulap. Di negeri sulap. Ho. Aku besar di Republik Sulap. Republik Sulap. Negerinya para pakar pesulap. Hey. Suka menyulap apa saja. Dari yang ada hingga tiada ada. Solar yang ada hingga tiada. Terima kasih.